Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini, insyaAllah, untuk melanjutkan atau untuk suatu kajian belajar di dalam memahami agama Islam. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya untuk kajian kita pada hari Kamis malam Jumat, insyaallah kita akan mengisinya dengan membaca kitab yang diberi judul oleh pengarangnya dengan judul Umdatul Ahkam. Yang ini merupakan suatu kitab yang berisikan kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh pengarangnya terkait dengan hukum-hukum fikih, terkait dengan hukum-hukum fikih yang beliau mengupayakan. Hadis yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam tersebut adalah hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengupayakan hadis yang disebutkan, hadis-hadis yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam adalah hadis-hadis yang muttafaqun alaih, yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga yang dikumpulkan oleh beliau dalam kitab tersebut merupakan kitab atau hadis-hadis yang merupakan yang sahih, atau bahkan tidak diragukan lagi kesahihannya. Tidak diragukan lagi kesahihannya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim merupakan hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti benarnya. Kitab yang terpercaya setelah Al-Qur'anul Karim, sebagaimana sering kita sampaikan, kitab yang terpercaya setelah Al-Qur'anul Karim merupakan kitab sahih Al-Imam Bukhari dan sahih Al-Imam Muslim. Bukan berarti dengan makna kita itu taklid, fanatik buta terhadap Al-Imam Bukhari dan Muslim, bukan. Karena kitab Sahih Bukhari sebagai contoh merupakan kitab yang pengarangnya dalam hal ini adalah Imam Bukhari, tidak sembarang memasukkan hadis di dalam kitab Sahih Bukhari tersebut. Tidak sembarang hadis. Imam Bukhari sendiri banyak meriwayatkan hadis, di antaranya sahih, ada yang dhaif. Imam Bukhari. Namun untuk Sahih Bukhari, beliau betul-betul menyaring. Tidak sembarang hadis yang bisa beliau masukkan ke dalam Sahih Bukhari. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan kisah Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika hendak mencantumkan, memasukkan satu hadis ke dalam sahihnya, beliau harus sholat istikharah terlebih dahulu. Meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apakah hadis ini pantas itu diletakkan dalam Sahih Bukhari. Inilah yang menjadi alasan kenapa kitab setelah Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang terpercaya keabsahannya adalah kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kaum muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disinggung tadi bahwasanya kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam merupakan kitab yang berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang bidang fikih. Karena memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita memahami tujuan kita diciptakan dan tujuan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis-jenis ibadahnya. Baik itu ibadah yang sifatnya anggota badan atau ibadah yang sifat dengan qalbiyah, hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua itu. Yang paling besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mentauhidkan Allah. Dalam artian kita tidak akan menyerahkan sekecil apapun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah Azza wa Jal melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku kata Allah. Sehingga ini adalah tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ibadah merupakan perkara yang bukan sembarangan. Ibadah merupakan bukan perkara yang kita bisa membuat sendiri-sendiri, merekayasa sendiri-sendiri, menyusun sendiri-sendiri. Lah. Ibadah merupakan perkara yang sifatnya tauqifiyah. Kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan kita berbuat melakukan sesuatu kemudian kita nisbatkan ini adalah bentuk ibadah. Kita melakukan suatu gerakan-gerakan tertentu kemudian kita menisbatkan ini adalah ibadah. Kita melakukan suatu perayaan-perayaan tertentu kemudian kita nisbatkan ini adalah ibadah. Tidak boleh. Karena ibadah itu harus sesuai bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rajul, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahnya, yang tidak ada perintahnya dari kami, mengerjakan suatu pekerjaan, mengamalkan suatu amalan, kemudian dinisbatkan itu adalah ibadah yang tidak diperintahkan oleh kami, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan tersebut, wa huwa radd, maka amalan tersebut tertolak, ai mardud, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Sehingga tidak sembarang ibadah. Dikuatkan lagi dengan hadis, dengan lafaz yang lainnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan agama padahal itu bukan dari agama, fa huwa radd, maka dia akan tertolak. Meskipun menghabiskan waktu yang panjang, meskipun mengorbankan dengan biaya yang besar, meskipun dengan niat, mungkin niat itu baik, ikhlas karena Allah, namun apabila praktek ibadahnya itu bukan dari perintah Rasulullah dan bukan dari ajaran Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Demikian pula ibadah yang kalau seandainya secara dasar atau secara asal ibadah tersebut merupakan ibadah yang dicontohkan, disyariatkan, akan tetapi dari sisi prakteknya kemudian salah, atau dari sisi prakteknya tidak sesuai bimbingan, atau dari sisi prakteknya dia mengada-ada dengan gaya-gaya tertentu, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai betul-betul dalam prakteknya pun harus sesuai bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harus sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad. Kalau seandainya hal tersebut dikerjakan oleh Nabi, maka kita kerjakan. Namun apabila perbuatan, amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka kita pun akan meninggalkannya. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Namun apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam darinya, maka jauhilah. Nah, sebagai misal, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, maka Allah azza wa jalla akan memberikan solawat kepadanya sebanyak 10 kali solawat. Sehingga di dalam hadis ini menyebutkan anjuran untuk memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun dari sisi prakteknya pun harus sesuai dengan bimbingan Nabi. Jangan kemudian kita hanya bermodal dengan hadis ini, Rasulullah memerintahkan untuk memperbanyak solawat, kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan, kita membuat praktek-praktek solawat yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau mungkin bahkan membuat lafaz-lafaz, susunan kata-kata yang kemudian dikatakan ini merupakan solawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaznya pun kita tidak boleh kemudian merancang, menyusun sendiri-sendiri tanpa bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ada yang membuat akhirnya solawat dengan versinya masing-masing. Ada yang dikatakan solawat nariyah, padahal solawat tersebut tidak pernah dibaca oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, para sahabat pun tidak pernah membacanya. Datangkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca selawat Nabi. Namun sebagian kaum hanya bermodal semangat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian terjatuh kepada kesalahan yaitu menyusun-nyusun kata-kata kemudian dijadikan itu sebagai selawat. Mari kita menoleh kepada generasi yang terbaik, para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka paling fasih bahasa Arabnya. Paling kalau tentang bahasa Arab enggak perlu lagi buka-buka kamus. Pandai bersyair, pandai menyusun kata-kata. Ini para sahabat. Ucapannya yakni kata kalimat-kalimat yang biasa mereka gunakan pada bincang perbincangan mereka ini dijadikan dalil dalam ilmu-ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam jenjangnya. Bahasa Arab mereka menjadi dasar hukum di dalam ilmu bahasa Arab sehingga tidak diragukan lagi kefasihannya. Namun lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala terkait dengan lafaz-lafaz shalawat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaih wa kaifa nusalli alaih. Wahai Nabi, kami telah mengetahui cara memberikan salam kepada Anda. Wa kaifa nusalli alaih, lalu bagaimana cara kami memberikan salawat kepada Anda. Tuh, perhatikan. Mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana cara orang bersolawat? Kalau seandainya boleh menyusun sendiri-sendiri, mereka yang patut diangkat jempol, banyak jempolnya, banyak yang like, fasih bahasa Arabnya, nyusun kata-kata enteng bagi mereka. Namun bagaimana mereka menyikapi terkait dengan ibadah? Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman kita sekarang ini hanya menguasai Mufti Alfiyah Ibnu Malik. Nah, dalam ilmu bahasa Arab akhirnya menyusun solawat-solawat, solawat nariyah, solawat apa lagi, macam-macamnya. Padahal kalau dikaji isinya, na'udzubillahi min dzalik. Bukannya pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terjatuh dalam perbuatan syirik, berusaha mensejajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syair tersebut disebutkan bahwasannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi. Bayangkan. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kebutuhan manusia itu terpenuhi. Seolah-olah apa? Yang memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mengatakan na'udzubillah dengan ucapan seperti ini? Yang mampu memenuhi kebutuhan manusia termasuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya Allah. Malaikat pun tidak mampu. Lalu kenapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan dengan ucapan karena beliau kebutuhan manusia itu dipenuhi. Saya lupa lafadznya seperti apa. Gimana? Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu. Bayangkan. Yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlepas ikatan-ikatan beban. Ya enggak? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pelepas ikatan-ikatan beban manusia. Padahal yang mampu hanyalah Allah. Nabi Muhammad tidak mampu, malaikat Jibril pun tidak mampu. Inilah karena hanya bermodalkan semangat bersolawat, kemudian tidak dibimbing dengan prakteknya, akhirnya terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka saja bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara selawatnya. Maka diajarilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang kita kenal dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Selawat seperti itu boleh, silakan, karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau selawat dengan selawat-selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, jangan. Mencukupkan diri dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti Anda ini enggak suka selawatan. Berarti Anda ini enggak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah cinta itu hanya diwujudkan dengan praktek-praktek, kegiatan-kegiatan, acara-acara selawatan yang dengan praktek yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya kita mari menoleh, enggak usah lihat kita, menoleh ke generasi para sahabat. Anda dengan para sahabat itu lebih cinta mana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat itu rela mati untuk membela Nabi, membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menolong membantu beliau dalam susah senang, bahkan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah baiat. Lah kalau kita, apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Enggak usah Rasulullah, Islam apa? Ada sedikit peluang untuk Islam saja muncul tendensi-tendensi duniawi. Na'udzubillah. Nah, ini mau dikatakan sebagai cinta Nabi. Nah, mengaku cinta Islam, mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk mengisi taklim di suatu tempat enggak mau, kalau harus dijemput dengan mobil enggak mau, maunya pakai helikopter. Nah. Na'udzubillah kalau seperti ini. Nah, sehingga jangan dibandingkan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang paling cinta kepada Rasulullah sampai rela mengorbankan apa yang mereka miliki, waktunya, hartanya, bahkan nyawanya, tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan yang semisalnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam ibadah kita tidak boleh merancang sendiri-sendiri. Tidak boleh merancang sendiri. Oleh sebab itu, apabila keadaannya memang demikian, maka sungguh penting, oleh karena sebab itulah, bukan hanya penting, bahkan wajib untuk masing kita-kita belajar agama Islam. Islam itu luas, termasuk adalah barang bidang ilmu fiqih yang sangat luas cakupannya, ibadah-ibadah dengan berbagai macam jenisnya. Kalau kita melihat rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Ilmu fiqih itu membahas 4 dari 5 rukun Islam. Kalau yang pertama itu dibahas dalam ilmu tauhid, akidah, keyakinan, terkait dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Adapun sholatnya, adapun zakatnya, puasa, dan haji, 4 ini dibahas dalam ilmu fiqih. Cakupannya sangat luas. Belum lagi terkait dengan halal dan haramnya, sah atau tidaknya, boleh atau tidaknya, semua itu dibahas dalam ilmu fiqih. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk belajar ilmu fiqih. Ya mungkin kita bisa belajar ilmu fikih dengan artikel-artikel, tulisan-tulisan, terjemahan-terjemahan buku. Nah, semua itu bisa. Namun bagaimana kita melihat generasi para ulama ussalaf, meskipun mereka punya susunan-susunan kitab, meskipun mereka sudah paham ilmu fikih, akan tetapi mereka terus duduk dengan bersama para ulama. Nah, mereka harus menghabiskan puluhan tahun belajar bukan seluruh bidang ilmu fikih, namun hanya satu bab, masalah haid dan nifas. Bayangkan, hanya yakni para ulama yang berkaitan dengan hukum-hukum terkait dengan wanita, mereka mempelajarinya sampai 10 tahun lebih. Ya bukan berarti mereka ini, oh berarti ini gak paham belajar ini. Masuk bab gitu aja sampai 10 tahun belajar masalah haid nifas. Nah, ini kalau jiwa-jiwa orang yang meremehkan, tidak mengerti posisi kedudukan himahnya para ulama, akan mengucapkan demikian. Namun bagi pihak yang mengagumi begitu tingginya himmah para ulama, begitu tingginya cita-cita mereka, dan begitu seriusnya mereka dalam belajar Islam, wajar kalau yang demikian. Agar kita sadar, ketika kita hanya belajar 3 tahun, 4 tahun, masuk ke pondok pesantren, jangan kemudian kita berlagak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya belajar 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, berlagaknya seperti Al-Imam Syafi'i. Nah, kita hanya singkat, sangat sedikit, secuil, seperseribunya dari apa yang diupayakan oleh para ulama ussalaf mungkin tidak nyampe. Agar kemudian kita merendah dan kita sadar posisi kita itu sangat jauh di bawah dari para ulama ussalaf. Sehingga semua itu agar mendorong kita lebih semangat di dalam belajar, lebih semangat di dalam menghadiri majelis ilmu, lebih semangat di dalam menghadiri majelis ta'lim, belajar sedikit demi sedikit apa yang kita ketahui. Mungkin apa yang disampaikan ini sudah pernah kita dengar, atau mungkin kita sudah mengetahuinya, akan semakin kuat kita mengingatnya. Atau bisa jadi dan memungkinkan pula, apa yang disampaikan dalam majelis ta'lim tersebut adalah suatu perkara-perkara yang mungkin sebelumnya kita tidak mendengar, sehingga itu menjadi ilmu untuk kita semua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-fiqhu al-fiqh secara bahasa artinya adalah al-fahm, artinya adalah pemahaman, artinya adalah pemahaman. Sehingga apabila seseorang mengatakan faqihtu amran, faqihtu amran, berarti maksudnya adalah saya memahami suatu perkara. Seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada sepupu beliau yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk beliau dengan doa Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqqihhu fid din. Dari kata fiqh, fa, qaf, dan ha. Artinya apa? Ya Allah, fahamkanlah dia. Fahamkanlah dia. Ini Allahumma faqihhu. Maknanya adalah Allahumma fahimhu. Ya Allah, fahamkanlah dia. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam agama ini. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan suatu kebaikan, yufaqihhu, Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dalam urusan agamanya. Ini secara bahasa al-fiqhu, ilmu fiqh, artinya adalah al-fahm, pemahaman. Adapun secara istilah, fiqh atau ilmu fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya itu amaliyah, yang sifatnya itu perbuatan. atau ilmu-ilmu fikih yang membahas tentang amalan-amalan hamba. Yang membahas tentang amalan-amalan hamba yang diambil dari dalil-dalil syar'iyah yang sifatnya rinci. Sehingga kalau seandainya sifatnya keyakinan di dalam hati, di dalam hati, maka ini tidak dibahas dalam ilmu fikih. Nah, seperti contoh keyakinan kita, Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nah, kita pahami bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Allah tidak di mana-mana. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, itu keyakinan kita, tidak dibahas dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya keyakinan. Kalau fikih itu amaliyah, perbuatan. Amalan-amalan perbuatan. Atau mungkin contoh lain keyakinan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, itu keyakinan kita. Nah, itu tidak dibahas oleh ilmu fikih. Nanti dibahas di bidang lain. Nah, dalam bidang lain. Oleh karena itu yang saya sebutkan tadi apa? Kalau rukun Islam itu berjumlah 5, 4-nya itu dibahas dalam ilmu fikih. Salat, apalagi puasa, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, itu semuanya adalah amaliyah perbuatan. Nah, inilah yang dibahas dalam ilmu fikih. Akan tetapi amalan-amalan tersebut, pembahasan-pembahasan tersebut yang terkait dengan amaliyah perbuatan ini adalah sesuatu yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga jangan kemudian belajar ilmu fikih namun amalannya itu diambil dari sesuatu yang muhdatsat, sesuatu yang diada-adakan. Tidak boleh seperti itu. Nah, ilmu fikih harus bersumber dari dalil-dalil. Dibahas wudu tadinya. Dibahas wudu dalam ilmu fikih karena memang disebutkan di situ apa? Dalil wudu. Nah, dalil wudu dan yang lainnya. Sehingga ilmu fikih disyaratkan dalam maknanya bahwasannya harus bersumber dari dalil-dalil yang sifatnya rinci dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu mencakup umum, bukan hanya fikih. Dalam bidang akidah, keyakinan kita juga demikian, harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun kitab yang akan kita baca sebagaimana saya singgung tadi, yaitu kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, yang ini merupakan kitab karya ulama salaf yang bernama Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far rahimahullahu ta'ala al-Maqdisi. Beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini kalau dilihat dari mazhab lebih condong ke mazhabnya Hambali, mazhab al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan itu kecondongan suatu mazhab itu bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela itu adalah fanatik. Sebagaimana mungkin yang kita ketahui mazhab-mazhab di dalam fikih itu kan 4, ya kan? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i itu adalah Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Imam Syafi'i. Mazhab Maliki nisbat kepada Malik bin Anas rahimahullahu taala. Mazhab Hanafi nisbat kepada Abu Hanifah. Dan mazhab Hambali nisbat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. kecondongan seseorang kepada mazhab-mazhab tertentu ini bukan sesuatu yang tercela. Namun yang tercela adalah ketika seseorang itu fanatik. Dia tidak mau melihat dalil lagi. Yang dia lihat bukan nas dari Al-Quran ataupun hadis. Yang dia lihat adalah mazhabnya siapa ini. Meskipun itu kalau seandainya mungkin dia adalah orang yang lebih, yang fanatiknya ke mazhab Syafi'i, dia nanti tidak peduli mazhabnya Hambali, dia mendatangkan dalil jelas Al-Quran hadis yang itu membantah pendapatnya Imam Syafi'i, maka dia tidak akan peduli nantinya. Ketika seseorang fanatik buta, tidak mau tahu, kamu biar datangkan Al-Quran, biar datangkan hadis yang jelas saya mengikuti mazhab Syafi'i, ini yang tercela. Kalau hanya sekedar condong, saya lebih mengikuti, namun dengan melihat dalil, ketika di sana ada mazhab yang lainnya lebih jelas, lebih sharih dan lebih mendekati kebenaran dari sisi pendalilannya, maka dia mengambil yang itu. Mana yang lebih jelas? Dia ambil yang itu, meskipun berlain-lain mazhab. Ini yang dicontohkan. Dia bukan mazhab yang diikuti, namun yang diikuti adalah dalil syar'iyah. Yang tercela adalah seseorang ketika yang dilihat itu mazhabnya tanpa menoleh ke dalilnya. Sampai-sampai di suatu kisah, orang yang fanatik dengan mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, dan dia saking fanatiknya membenci mazhab-mazhab selain mazhab Hanafiyah. Yang lebih dibenci lagi adalah mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia benci sekali. Sampai dia menyusun hadis palsu. Dengan mengatakan, Sayati alaikum rajulun Muhammad bin Idris wa huwa syarrun min iblis. Secara lafaz, Masya Allah, hadis deh. Iya ya, bahasa Arab. Baru seperti bait-bait sayati alaikum rajulun Muhammad bin Idris wa huwa syarrun min iblis, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, yaitu Al-Imam Syafi'i, dia itu lebih jahat dibandingkan iblis. Karena saking fanatiknya dengan mazhab tertentu, membuat suatu kemungkaran yang besar, yaitu membuat hadis palsu untuk menjatuhkan, menghina orang yang berbeda mazhab dengannya. Ini tercela. Bukan hanya sekedar tercela, bahkan dosa besar sampai pada tingkatan membuat hadis palsu. Sehingga kalau sekedar condong itu tidak mengapa. Namun kalau seandainya condongnya ke mazhab tertentu sampai pada tingkatan fanatik, taqlidul a'ma, fanatik buta, kemudian sudah menolak hadis Al-Qur'an, Al-Qur'an dan hadis, ini yang tercela. Dan kalau memang seandainya kita itu sebagai orang yang condong kepada mazhab, yang jangan pilih-pilih. Karena sekarang itu mazhab itu hanya sekedar seolah-olah formalitas. Mazhabnya itu apa? Saya mazhab Syafi'i. Padahal dia tidak pernah membahas mazhab Syafi'i dalam ibadah sholat bersedekap seperti apa, mazhab Al-Imam Syafi'i dalam azan itu seperti apa. Cuma sekedar ucapan, slogan. Pernah dulu saya mengaji, tidak usah disebutkan tempatnya di mana, yang jelas di Kemba, sebelum mengenal dakwah. Saking fanatiknya dia dengan mazhab Syafi'i, membuat suatu yang baru dalam fitnah kubur. Yang kita tahu itu apa? Pertanyaan malaikat itu hanya berapa? 3. Man rabbuk wa man nabiyuk wa man dinuk. Apa, siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Dia mengajarkan kepada kami 4. Kalau ditanya man rabbuk, jawab Rabbi Allah. Kalau ditanya wa man dinuk, apa agamamu, jawab dini Islam. Kalau ditanya waman nabiyuk, siapa nabimu, Nabi Muhammad. Nanti ada yang 4. Waman imamu, siapa imammu, jawab Imam Syafi'i. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Saya masih ingat ini. Diajarkan yang seperti ini. karena terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Lah nanti kalau seandainya ada memang betul seperti itu, yang mazhabnya mazhab Hanafi, itu kira-kira mazhabi Hanafiyah, apa kemudian dipentung sama malaikat Jibril? Sama malaikat apa? Penjaga kubur. Nah, lah ini sesuatu yang baru. Padahal kalau kita lihat masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, banyak khusus di wilayah di negara kita ini kan nisbatnya mazhabi mazhab ibn Syafi'i. Banyak perkara-perkara fikih yang sebenarnya kaum muslimin di wilayah kita yang nisbatnya kepada al-Imam Syafi'i itu banyak dari mazhab pendapat-pendapat beliau yang beliau kuatkan ditolak. Bahkan mungkin diperangi, dilawan oleh orang-orang yang mengaku menisbatnya mazhab Syafi'i. Seperti contoh dalam masalah azan. Azan gaya modelnya itu bukan hanya sekedar yang kita dengar biasa, ya kan? Mungkin yang pernah dengar azan itu ada yang dengan nama azan Abi Mahdzurah. Sedikit berbeda dengan azan yang biasa kita dengar dilantunkan. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu kalau azan Abi Mahdzurah yang diajarkan oleh Nabi secara langsung kepada Abu Mahdzurah itu ada tarjih. Tarjih itu seperti apa? Contoh praktiknya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tarjih. Dengan suara lirih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, tarjih kembali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi dengan suara kencang, kemudian sampai selesai. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan ini, beliau wajib mengatakan wajib, bahkan sampai pada tingkatan tidak sah salat yang azannya bukan azan Abu Mahdzurah. Ini mazhab Al-Imam Syafi'i. Nah, sekarang kalau seandainya antum di masyarakat awam azan dengan Abu Mahdzurah yang mereka tidak pernah dengar seandainya, kira-kira reaksi mereka gimana? Bisa-bisa antum dipentungi nanti. Ini buat baru lagi azan lagi nih. Nah, cingkrang-cingkrang, cingkot-cingkot, azannya lain lagi. Padahal itu azannya apa? Azannya diajarkan oleh Rasulullah, mazhabnya siapa? Mazhab Al-Imam Syafi'i. Beliau menekankan harus azan dengan model ini. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada Abu Mahdzurah. Walaupun ini pendapat yang lemah, tidak mungkin yang seperti itu. Terlalu keras dalam hal ini. Nah, karena azan itu banyak modelnya dan semuanya itu boleh diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita hendak membicarakan berapa banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada suatu mazhab, akan tetapi justru dia memerangi mazhab tertentu. Harus jujur kalau memang fanatik terhadap tertentu, meskipun itu sesuatu yang tercela. Nah, meskipun itu sesuatu yang tercela. Sehingga masyaallah ikhwan rahimani wa rahimallahu, apabila kita berbicara masalah fikih, itu tidak akan terlepas dari perselisihan-perselisihan para ulama. Itu sesuatu yang sudah yakni seperti itu. Pasti. Pasti yang seperti itu akan kita dapati tatkala kita membahas dalam ilmu fikih. Namun sering kita sampaikan apabila kita mendapati perselisihan-perselisihan dalam amaliyah ibadah yang masing-masing memang memiliki hujjah yang kuat, yang sahih, jangan kemudian dijadikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan, merendahkan, atau sampai pada tingkatan penghinaan, permusuhan. Nah, andainya ada dalam sholat ketika iktidal, ruku, bangkit dari ruku, ada yang sedekat, qabd, ada yang irsal, meluruskan. Masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki alasan. Para ulama pun mereka dari zaman dahulu berselisih, mereka memiliki ijtihad masing-masing, memiliki hujjah yang jelas. Maka dalam hal ini ya kita toleransi. Silahkan Anda mengamalkan apa yang Anda yakini itu adalah benar, dan saya pun demikian dalam ilmu fikih demikian. Jangan kemudian ini jadikan kita membaca, oh yang kuat ini adalah iktidal harus bersedekah kembali, berarti ini salah, ini salah, atau sampai pada tingkatan mentabdi' mengatakan bid'ah. Tidak boleh. masing-masing ada yakni yang berpendapat demikian dari kalangan para ulama, dan mereka pun masing-masing memiliki hujjah. Beda halnya apabila suatu permasalahan gerakan di dalam sholat sebagai contoh, kalau seandainya memang memiliki hadis yang menyebutkan tentang amalan tertentu, amalan tersebut adalah hadis yang dhaif, hadisnya tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana ada suatu hadis yang sahih, yang benar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang menyelisihi dia, nah, ini perlu kita ingatkan. Sampaikan dengan cara yang baik, ya akhi, dalam permasalahan tersebut tidak ada yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwasannya itu tidak benar. Seperti misal kunut di dalam subuh. Banyak para ulama dahulu yang membolehkan mengatakan kunut dalam subuh itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Nah, tapi terkait dengan kunut subuh ini tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis tersebut terkait dengan kunut nazilah. Kunut nazilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika adanya kaum musyrikin, mereka menipu dan membantai, kalau tidak adalah salah, 90 sahabat dari ahli Qurra, ahli Al-Qur'annya para sahabat. Sehingga itu membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sampai beliau melakukan sujud, beliau melakukan kunut nazilah agar mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat tersebut, pada sholat lima waktu beliau melakukan sunat nazilah. Nah, ada tambahan lafaz, wa amma fi subhi famazalat yaqnut hatta mat, kama qala, atau hatta yu'ata yafruqad dunya, kama qala. Adapun kunut di dalam subuh selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah itu meninggal dunia. Inilah tambahan kalimat ini yang kemudian dijadikan dalil bahwasanya kunut subuh ini diamalkan. Padahal tambahan ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan tambahan yang lemah, yang tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga tidak dibolehkan. Kita nasihati dengan cara yang baik. Nah, dan jangan pula kita itu jadikan itu sebagai permusuhan. Nah, oleh sebab itu para ulama, jumhur mayoritas para ulama, ketika seandainya ada yang berpendapat subuh tidak memakai kunut, kemudian dia sholat di suatu masjid yang di situ kaum muslimin yang mengerjakan sholat di masjid tersebut keumumannya mereka kunut subuh, apa yang dilakukan? Jumhur para ulama mengatakan dia juga harus mengangkat kedua tangannya meskipun dia tidak mengaminkan. Enggak. Agar apa? Agar tidak terkesan permusuhan. Agar tidak terkesan terjadinya permusuhan, perbedaan. Silahkan angkat tangan, dianjurkan jumhur, mayoritas para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan angkat tangan, meskipun tidak mengaminkan. Kenapa? Karena yang pertama, itu adalah permasalahan ijtihadiyah, perselisihan dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan para ulama salaf, al-khilafu syarr, perselisihan itu sesuatu jelek. Sehingga kalau bisa tampakkan persatuan. Sehingga mereka menganjurkan untuk mengangkat tangan mereka meskipun mungkin dia meyakini kunut subuh ini tidak ada dalilnya yang sahih. Sampai segitunya yang dicontohkan, dianjurkan oleh para ulama. Sehingga dalam ilmu fikih ketika terjadi perselisihan, jangan kemudian dijadikan itu sebagai alasan untuk memusuhi saudaranya. Oleh sebab itu, sebagai contoh, ini bukan untuk menjatuhkan wibawa para ulama, namun sebagai contoh saja apa yang disebutkan oleh, dan ini merupakan berdasarkan keilmuannya yang Masya Allah dimiliki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Saya sebutkan ini bukan untuk merendahkan wibawa kedudukan beliau, namun kita ambil ibrahnya. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau membahas terkait dengan i'tidal, sedekap atau tidak, maka beliau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya i'tidal tangannya adalah irsal, sampai pada beliau tingkatan beliau mengatakan bahwasannya yang bersedekap pada iktidal adalah perkara yang bid'ah. Tapi ini dikritik oleh para ulama, tidak sampai segitunya. Tidak sampai segitunya, karena para ulama dalam ini juga memiliki hujah, memiliki alasan sandaran-sandaran untuk berpendapat dan bermadhab dengan demikian. Nah, ini sebagai contoh bahwasannya dalam ilmu fikih kembali lagi jangan dijadikan sebagai alasan untuk permusuhan ketika kita tidak sependapat dengan saudara kita. Dan itu sesuatu yang tercela. Ketika menjadikan ilmu fikih perselisihan dalam ilmu fikih kemudian untuk menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan wibawa saudaranya, dihina. Ini sesuatu yang tercela, tidak boleh. Nah, terlebih lagi apabila ilmu fikih tersebut pendapat yang dipegang oleh saudara kita tersebut memiliki hujjah dan memiliki sandaran dan mereka pun mengikuti para ulama sebelumnya. Nah, ini perlu bagi kita masyaallah rahimani wa rahimakumullah untuk kita perhatikan. Dan ini bukan cakupannya bukan hanya sekedar sesama Ahlussunnah ya, namun secara umum kaum muslimin ya, kita katakan sebagai kaum muslimin awam yang mereka tidak mengetahui, kita kalau dalam ilmu itu ya kita toleransi, jangan kemudian itu dijadikan sebagai perkara-perkara yang menjatuhkan atau menghinakan mereka. Nah, beda halnya kalau terkait dengan i'tiqad, keyakinan. Ini beda. Ada tahapan-tahapan di dalam mengingkari dalam permasalahan i'tiqad. Nasihat sampai pada tingkatan barok, berlepas diri, antipati. Karena kaitannya tidak lagi dengan yakni fikih dalam keyakinan. Kalau keyakinan itu sumbernya satu. Kalau fikih itu sifatnya mutajaddid, kontemporer. Kadang tiap generasi itu muncul permasalahan baru, permasalahan baru, permasalahan baru, yang inilah menjadi letak perselisihan di antara para ulama. Nah, kalau permasalahan akidah keyakinan itu sesuatu yang baku, tidak akan berubah, tidak akan yakni terjadi pembaruan atau tidak ada. Sehingga kalau dalam keyakinan, i'tiqad, akidah, maka di sanalah ada nanti penerapan-penerapan barok, berlepas diri pada tingkatan tahdir, mencela dan menyampaikan kepada umat bahwasanya si fulan ini adalah orang yang sesat karena memiliki pemahaman keyakinan yang sesat. Yang dibahas dalam ilmu ajarhu wa tahdir dalam bidang manhaj, prinsip di dalam beragama Islam. Namun kalau dalam ilmu fikih kembali jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk mencela dan menjatuhkan kedudukan seseorang karena mungkin berbeda pendapat dalam ilmu fikih. Wallahu a'lam bishawab. Adapun inti dari kitab dan mukaddimah insyaallah mungkin kita akan baca sebutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadzakumullah.